Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, sesungguhnya segala puji itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan hidayah dan petunjuk Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, hadis begitu juga, dan banyak hal yang lain. Selain itu, Allah berikan, ciptakan bumi untuk kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kami mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam acara Penyejuk Hati. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kesejukan dalam mendengarkan ayat demi ayat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita akan memasuki dari surah An-Nahl ayat ke-20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wahum yukhlaqun. Artinya, dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Ayat Al-Quran ini sebetulnya tanpa firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita mengetahui bahwasannya berhala ataupun patung itu sudah jelas dibuat orang, bukan dibuat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa Allah berikan firman, yaitu tentang bahwasannya orang-orang yang membuat itu malah menyembah berhala-berhala mereka itu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya mereka itu menyembah berhala-berhala tersebut? Tentunya di sini ada makna dan rahasia yang tersembunyi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ayat ini. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwasannya berhala-berhala itu adalah sebagai simbol. Dulu mereka itu dengan berhala ini adalah sangat-sangat ketergantungan hidup mereka dengan berhala-berhala ini, seakan-akan atau seolah-olah tanpa berhala ini mereka itu adalah bukannya apa-apa, sehingga ketergantungan mereka begitu hebatnya sehingga tak bisa dipisahkan. Ketika datang syariat Islam, ketika datang Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sampai pada saat itu dan sampai saat ini juga banyak orang yang sekedar dengan agama saja tidak mau melepaskan berhala-berhala itu, dalam arti kategorinya ataupun tanda kutipnya, yaitu kegemerlapan kehidupan dunia sehingga membutakan hati mereka untuk beribadah kepada Allah, sehingga hati mereka itu pun taubahnya seperti batu yang sangat keras setiap orang memberikan arahan terhadap ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, terlempar mental begitu saja, bagaikan kita melempar batu ke batu itu akan mental begitu jauhnya ketika batu itu memang sudah sangat keras, atau ketika hati kita itu memang sudah sangat keras sehingga tidak mau mengimani, tidak mau lagi mendengarkan ajaran-ajaran Islam. Na'udzubillah min dalik. Untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk ini. Janganlah sampai lagi kejadian yang dulu itu adalah menjadi hiasan hidup sekarang ini. Kalaulah seandainya seperti itu, tentunya akan mendapatkan kehidupan yang lebih buruk kita, sebagaimana telah Allah turunkan azab pada masa lalu, maka Allah akan turunkan azab masa sekarang ini. Tentunya azab itu adalah identik dengan menjadikan diri kita itu sangat susah hidup kita. Mau berbuat apapun tidak bisa lagi disebabkan kita telah ditimpa azab. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana yang kita lihat, yaitu cerita ataupun bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang kisah-kisah itu. Untuk itulah Allah mengingatkan kita dengan ayat ini, supaya kita dapat membedakan kehidupan kita ini, apakah kehidupan kita ini masih kehidupan berhala ataupun kehidupan yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat kita luruskan secara umum, bagi orang yang tidak menyembah Allah atau menyembah selain Allah, berarti dia itu masih dalam kategori firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka dalam kategori, yaitu firman yang kita kaji saat ini, yaitu mereka menyembah padahal yang disembah itu adalah buatan manusia itu sendiri. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz ataupun Dr. Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustadz. Terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Ayat 20 ini secara tegas mengatakan wallazina yad'una min dunillah, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, orang-orang yang meminta kepada selain Allah, orang-orang yang berseru kepada selain Allah. Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya mengatakan wallahu ya'lam, Allah Maha mengetahui. Dan pada hari ini Allah mengatakan, kamu ketika meminta kepada selain Allah, jangankan untuk mendengar, menciptakan pun dia tidak mampu, mengabulkan doa pun dia tidak bisa. Karena apa? Karena memang dia tidak memiliki kuasa untuk mengabulkan. Jadi di sini sangat erat kaitan ayat 19 dengan ayat 20. Ayat 19 mengatakan wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui. Berdoalah kepada Allah karena Allah Maha mengabul doa. Innallaha innahu mujibud da'wah. Dia Maha pengkabul setiap doa yang kita lakukan. Kalau kita meruntut kepada ayat sebelumnya bahwa Allah Maha pemberi rezeki, maka pada ayat 20 ini Allah menegaskan, bila kamu menyembah selain Allah, dia bukanlah zat yang Maha pemberi rezeki. Ustaz Fajrul Haq tadi telah mengatakan bahwa min dunillah, selain Allah, dapat ditafsirkan dengan berhala-berhala. Tetapi min dunillah lebih luas dari sekedar berhala. Apa yang dikultuskan dan dijadikan idola sampai tahap penyembahan yang dilakukan oleh manusia, itu bisa dikatakan dalam kategori min dunillah, selain Allah. Manusia apabila dijadikan oleh manusia lain sebagai sesembahan, dia anggap bahwa manusia itu dapat memenuhi segala kebutuhan, bahwa dia adalah sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan, maka pada saat itu sudah dikatakan min dunillah, dia telah menyembah selain Allah. Apabila ada manusia merasa bahwa alam lebih hebat dari dirinya, sehingga dia menyembah alam tersebut, memberi sesajen, mengharap kepada gunung, kepada bulan dan matahari agar mereka dapat ramah dengan manusia dengan mengkultuskan dan menyembahnya sebagaimana yang dulu pernah terjadi pada masa zaman pada Firaun yang menyembah Tuhan Ra, yaitu Tuhan matahari, atau pada masa dahulu di mana Thales mengidolakan Tuhan air, dewa air, atau pada masa yang lalu juga kita menemukan bagaimana ada orang yang menyembah hewan seperti sapi. Maka itu semua di sini dapat dikategorikan dengan min dunillah. Apa yang kita lakukan atau manusia lakukan menyembah kepada selain Allah, maka Allah tegas-tegas mengatakan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Mereka tetap saja dalam kategori tidak mampu menciptakan dan mereka sendiri diciptakan. Atau dalam kelas kedua, tidak sampai menyembah tetapi begitu mengharap kepada manusia. Dia adalah presiden, maka kita mengharap kepada presiden supaya dia dapat membantu kesusahan kita. Atau dia adalah gubernur, kita mengharap sampai jungkir balik mengharap kepadanya. Maka di sini Allah mengatakan la yakhluquna syai'an, mereka tidak mampu menciptakan dan mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah. Boleh jadi manusia telah menjanjikan sesuatu, tetapi dengan kondisi alam sehingga mereka tidak bisa memenuhi janjinya. Boleh jadi mereka telah menjanjikan sesuatu dan mereka berniat untuk memenuhi janji tersebut, tapi nyawa telah dahulu dan telah diambil sebelum mereka memenuhi janji. Maka pada kondisi seperti ini, tidak ada yang dapat absolut memenuhi janji melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ketika umat Islam berjanji, ucapkanlah insya Allah, mudah-mudahan berkat izin Allah saya dapat memenuhinya. Karena apa? Karena agar kita terhindar dari merasa diri kita sebagai Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat segala keputusannya. Tentu saja, la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Kita tidak dapat menciptakan sesuatu, tapi kita diciptakan membuat diri kita tidak menjadi hamba yang sombong, angkuh dan takabur, karena kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Ustaz Zainal yang telah menjelaskan begitu rinci. Maka akhirnya kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan, yang mana kajian ayat kita yang sekarang ini adalah untuk menjelaskan bahwasanya patung itu ataupun berhala-berhala itu adalah tidak dapat berbuat apapun, sesuatu apapun tidak dapat ia berbuat. Maka janganlah ini menjadi sesembahan orang. Seperti jimat itu tidak dapat berbuat, orang yang membuatnya, dan bahkan dia tidak bisa sesuatu yang tidak, satu pun tidak dapat ia perbuat. Mungkin menjadi malapetaka itu akan lebih rentan terhadap apa yang diyakini orang adalah dari jimat tersebut. Maka ini adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, agar kita menjauhi supaya hidup kita ini yaitu menjadi lebih logis atau tidak tinggal kita di alam maya yang hanya berpikiran yang tidak habis-habisnya dan tidak pernah itu didapatkan di dalam dunia nyata tersebut, hanya di dalam dunia maya. Maka kalau sudah seandainya seseorang itu hidup di dalam dunia maya, itu akan terasa lebih capek. Capek memikirkan, capek menunggu kejadian itu tidak datang kunjung datang karena bisikan sana kemari. Maka untuk itulah Allah ingin menjelaskan kepada kita, seandainya kita masih seperti itu, maka kita sama seperti orang-orang terdahulu yang merasakan hidup mereka itu adalah bahagia, padahal mereka itu penuh dalam penindasan. Tapi ketika datang Islam, Islam itu damai sehingga dapat diterima oleh semua pihak, bahkan akal sehat pun dapat menerimanya dengan begitu begitu mudahnya. Untuk itulah apabila kita melanggar dengan apa yang tidak sesuai dengan akal sehat itu, maka itu bukan ajaran dari Islam. Itu betul-betul harus kita kaji lagi supaya kita dapat lebih memaknai kehidupan kita ini, sehingga kita jauh dari apa yang difirmankan Allah ataupun diingatkan kepada kita, supaya kita tidak menjadi menyembah apa yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja yang dapat kami sampaikan sebelum kami tutup. Kami ingin menerima SMS dari para pendengar rahimakumullah, baik itu dalam segi tidak paham ataupun respon dalam dalam acara ini, melalui SMS 0811 616943. Adapun teleponi 0618463133. Kami ulangi sekali lagi, SMS yaitu 0811 616943, sedangkan teleponi 0618463133. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fajrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.